عند الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الجعد وأبو الحسن البغدادي dari بغداد ibu kota besar Irak. Akhbarana Syu'bah, berkali-kali Syu'bah yang baru Anda Ilyas Syu'bah bin Man, yang baru Anda Ibnul Hajjad Abu Bustam di antara ucapannya ayatullah. Law kana lidaki qasab ma ubali ma fata min ad-dunya, seandainya saya punya tepung, punya kayu, aku tidak peduli, tidak mendapatkan dunia. Ucapan yang lainnya Anda ada paham. Annahu fa'asul ulum, nahu, ilmu nahu adalah kapaknya ilmu-ilmu. Itulah hendaknya belajar. Di sini banyak pengajar nahu. Nah, belajar kalian itu bisa memecahkan ilmu-ilmu. Kalian bisa akan faham arti. Demikian pula akan mudah dalam menghafal Quran karena tahu artinya. Banyak keuntungan belajar ilmu nahwu. Di antara ucapan yang lain Abdullah, lan asrab bagal himar ahabu ilayya min an udallis, kalau saya minum kencing keledai lebih aku sukai daripada tadlis. Ucapan yang lainnya endah enam. Anda man talabal hadis aflas, barang siapa yang mencari hadis bangkrut dari sisi dunianya, tersibukan dan ilmu. Kalau dari sisi akhirahnya tidak, bakal merupakan keberuntungan yang besar. Secara umum Al-Quran ataupun Sunnah, wal ayah khairu min naqah wal ayatain khairu min naqatain, satu ayat lebih baik daripada satu unta, dua ayat lebih baik daripada dua unta. Pahala yang mendengarkan juga sama dengan membaca. Jadi kalau kalian menasmi satu juz untuk seharinya, itu sudah berapa puluh ayat. Bagaimana kalau 3 juz, bagaimana kalau 4 juz. Jadi kalian menasmi, teman-teman kalian tidak ada kerugian. Kalau mendengarkan itu pahalanya sama dengan yang membaca Al-Quran Al-Karim. Walaupun tentunya yang membaca ada keutamaan tersendiri, nah, lebih letih daripada yang mendengarkan. Dari situ tidak ada kerugian sama sekali kalau menasmi, merojah, mengajarkan abata dan seterusnya. Kuluman kata lahul hadis wa ana lahul hab al wa ana lahul abd. Setiap orang yang aku tulis darinya hadis, maka saya sebagai pembantunya. Artinya siap untuk membantu orang-orang yang telah mengajarkan kepadanya al hadis. Ini syubah, berusaha akan membantu gurunya yang telah mengajarkan hadis, dianggap sebagai budaknya, ibaratnya. Akhbarani Ma'bad bin Khalid wal Kufi wa kana sabiran 'ala at-tahajjud liya sabar, melakukan salat tahajjud. Yusalli al-fajra wal isya'a bi wudu'in wahid. Yusalli al-fajra wal isya'a bi wudu'in wahid. Dia salat subuh dan salat isya dengan satu wudu. Nah, ini tidak tidur dari isya sampai subuh. Dan kalau kita ini banyak tidurnya ya, enggak? Banyak tidurnya. Beliau berusaha bersabar dari isya terus bermunajat kepada Allah salat tahajud sampai subuh pun masih dalam keadaan suci, menjaga wudunya. Ada sebagian santri yang sering keluar ketika sholat, baru sedikit terasa langsung keluar. Sebenarnya boleh selama tidak mengganggu sholatnya, untuk menahan. La salata bihadril ta'am wa la huwa yudabihu al-akhbatan. Tidak ada sholat dengan datangnya makan, dengan datangnya makanan, dan tidak ada sholat bagi yang menahan BAB ataupun kencing. Bagaimana kalau menahan selama tidak mengurangi kesukaan? Malah tidak mengapa, apalagi yang biasa demikian keadaannya, keluar suatu dari duburnya ataupun dari kemaluannya, berusaha untuk menahannya. Walaupun sebagian seperti zahir yang mengatakan tidak boleh, tidak sah salatnya, dengan rajih pendapat jumhur. Qala sami'tu Harithah ibn Wahb al-Khuza'i wa nazil Kufah. Nazil Kufah. Yaqulu, beliau menyatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fasayati alaikum zaman, maka akan datang kepada kalian satu zaman. Yamshi ar-rajul bi sadaqatihi, seorang berjalan membawa sedekahnya. Fayaqulu ar-rajul, maka orang yang lain yang diberikan sedekahnya mengatakan, lau jita biha bil ams laqabiltuha minka. Kalau seandainya engkau datang dengan membawa sedekah tersebut kemarin, sungguh aku akan menerimanya darimu. Fa'amal yaum, maka adapun pada hari ini, fala hajata li fiha, maka aku tidak membutuhkan darinya atau dengannya di sedekah tersebut. Dari sini menunjukkan, lah kita jelaskan, bahwa semakin akhir zaman itu semakin terbuka dunia, semakin banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Dan ketahuilah orang yang bersedekah, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruh, barang siapa yang menunaikan zakat harta bendanya, maka telah hilang darinya itu kejelekan. Hadis Jabir rawahu Tabrani untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, diantaranya dengan membayar zakat. Dan ketahuilah kalau kita membayar zakat bukan untuk kepentingan Allah, akan tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Fama tungfiku min khairin fali anfusikum. Dan ialah kalian menginfakkan dari kebaikan kecuali untuk diri kalian sendiri. Jadi Allah tidak butuh dengan sedekah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah sehingga kita mengeluarkan sedekah ataupun membayar zakat. Alladzina immakannahum fil ardi aqamu shalah wa atau zakah. Orang-orang yang Allah berikan kekokohan di dunia ini adalah mereka-mereka yang senantiasa melakukan salat dan membayar zakat. Inilah yang orang-orang yang akan kokoh, yang akan tegak di dunia. Itu mereka-mereka yang senantiasa bersedekah, senantiasa melakukan salat. Wal minuna wal minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang beriman sebagian dengan sebagian yang lainnya itu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Mereka memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Mereka melakukan sholat, membayar zakat, menaati Allah, menaati Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, melakukan sholat, membayar zakat, menaati Allah, menaati Rasulnya. Itulah mereka yang akan mendapat rahmat dari Allah, mendapat ampunan dan mendapat taufik di masa mendatang. Telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Jaa rajulun ilan Nabi SAW binaqatin makhthumah. Qala sallah hadhihi naqah makhthumah ja'atu fi sabilillah. Qala kasabu min naqah kulluha makhthumah yaumil qiyamah. Ada seorang laki-laki yang membawa seekor unta yang ada tanda di kepalanya. Laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, unta ini aku jadikan untuk jalan Allah." Rasulullah menjawab, "Engkau akan mendapatkan 700 ekor unta. Semua ada tanda di kepalanya nanti yaumul qiyamah." Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah lipatkan sampai 700 kali. Demikian pula ma min yaumin nusyul ibad illa malakan yanzilan. Yaqul ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqul ahar Allahumma ati mumsikan talafa. Tidak ada suatu hari kecuali akan turun dua malaikat. Yang satu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang bersedekah." Dan malaikat yang lain berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan kehancuran bagi yang menahan sedekah." Rawal Bukhari Muslim. Jadi orang bersedekah tidak kerugian sama sekali karena mendapatkan doa dari para malaikat. Mungkin kalau sekarang berkurang hartanya, tapi simpanan untuk akhirah. Atau mungkin sekarang kurang hartanya dari secara zahir, tapi nanti menjadikan keluarganya keluarga yang baik, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Kita yakin dengan doanya para malaikat yang demikian. La ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma ya'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, senantiasa melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang lain berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan kehancuran bagi yang menahan harta bendanya." Saya kita sebutkan betapa banyak orang-orang yang baru saja mengambil uang di bank. Pencuri sudah mengintainya. Begitu di tengah jalan bawa mobilnya langsung dicegat, dirampok. Nah, orangnya dibunuh, hartanya diambil, mobilnya diambil. Banyak demikian. Bukan satu dua orang, ribuan. Nah, di mana-mana demikian keadaannya. Ini termasuk doa malaikat yang terkabulkan. Karena juga dengan harta benda yang banyak tadi menjadikan keluarganya keluarga yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, keluarga yang hanya bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Harta yang banyak hanya untuk berfoya-foya, untuk narkoba, untuk khamr, untuk berzina, untuk judi. Kalian amati sendiri betapa banyak anak orang kaya demikian, broken home, orang ketuanya tidak mengurusi, kerjanya foya-foya, punya harta benda yang banyak, mungkin hanya untuk kesana kemari, ke Singapura, ke Inggris, Australia dan sebagainya, terbuang-buang itu saja. Lalu disebutkan sebagaimana yang dalam Fathul Bari, bahwasanya manusia itu yasunallaha fi amwalihim marratain, bahwasanya manusia itu bermaksud kepada Allah dengan hartanya dua kali. Ya bakhalud, mereka bakhil tatkala hartanya masih ada di tangan-tangannya dalam keadaan hidup. Wa yusrifun, mereka melampaui batas tatkala hartanya sudah tidak di tangannya, artinya dalam keadaan meninggal dunia. Dan ini kenyataan kebanyakan manusia ketika masih sehat, masih dalam keadaan muda, belum sakit-sakitan, bakhilnya luar biasa. Begitu meninggal, rame-rame mengundang tahlilan ke sana kemari. Nah, diundang untuk undang kiai fulan fulan, melampaui batas. Nah, disebutkan juga la ayyir sadaqar rajul fi hayatihi bidirham khairan lahu min aysar inda mautihi bimi'ah hisab as-sa'il al-khudri. Sungguh seorang itu bersedekah dengan satu dirham ketika masih hidup itu jauh lebih baik daripada dia bersedekah menjelang kematiannya atau setelah kematiannya dengan 100 dirham. Coba, 1 banding 100, 1 dirham dengan 100 dirham pahalanya lebih banyak yang 1 dirham. Kenapa? Dikarenakan sedekah ketika masih sehat, masih butuh terhadap harta tersebut. Ayo sedekah adam anda tersedek wa anta syahih sahih tasal faqr wa ta'mul gina wa tuhmil hatta idha baladilah hukum kutali fulan kada wali kulan kada wa kutkanan fulan. Sedekah yang paling utama adalah engkau dalam keadaan butuh harta itu, dalam keadaan sehat, dan jangan engkau memperlambat ketika nyawa sudah sampai tenggorokan engkau mengatakan ini untuk fulan dan ini untuk fulan. Padahal sungguh memang untuk fulan, untuk ahli warisnya ataupun untuk orang-orang fakir dan masyakin. Jadi ini keadaan manusia dalam memiliki harta benda. Bagaimana orang-orang yang fukara? Saya jelaskan hadis Ali bin Hatim wa Bukhari Muslim, ittaqunna walau bisyaki tamrah fa illam tajid tapi kalimatin tayyibah. Takutlah dengan api neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Kalau engkau tidak mendapatkan, maka dengan ucapan yang baik, mengucapkan salam berwajah manis. La takrinna bil ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan perkara yang baik walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang manis, wajah yang menyenangkan. Apalagi mengucapkan salam ketika berjumpa, tentu pahalanya besar. Ayyuhan nas, aftus salam wa atimut ta'am wa sallu billahi wal nas niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis Abdullah bin Salam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, salatlah malam ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Ini hadis Abdullah bin Salam yang sebelumnya orang beragama Yahudi. Kalau tidak mendapatkan, maka bagaimana dengan ucapan-ucapan yang baik? Hadis Hudzaifah dan juga yang lainnya, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik adalah sadaqah. Apa saja? kalian menasmi saudara kalian, sedekah. Kalian mengangkat meja saudaranya, sedekah. Kalian merapikan sandal teman-teman kalian, sedekah. Kalian memberikan minuman kepada saudara kalian, sedekah. Kalian mencucikan baju-baju rekan-rekan kalian, sedekah. Nah, banyak sekali. Ingin sedekah, pintu terbuka. Man anfaqa zawjain dunya min abwabil jannah. Barang siapa memberi infak dengan dua jenis, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Man kana min as-salah dunya min babis salah. Barang siapa yang ahli dalam salat dipanggil dari pintu salat. Dimasukkan dengan zawjain di sini bukan dua istri. Akan tapi sedekah dengan dua jenis. Misalnya sedekah dengan uang, sedekah dengan kurma. Atau sedekah dengan tutur kata yang baik, sedekah dengan membantu saudaranya. Dua jenis namanya. Sedekah dengan menasmi rekan-rekannya, sedekah dengan kalian nah, memberikan anggur ataupun yang lain. Ini dua jenis namanya. Jadi jangan diartikan dua istri. Barang siapa ahli dalam salatnya, maka dipanggil dari pintu salat. Wa man kana ahli al-jihad dunya min babil jihad. Barang siapa yang ahli dalam jihad dipanggil dari pintu jihad. Pintu surga ada yang namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli as-sadaqah dunya min babis sadaqah. Barang siapa yang ahli dalam sadaqah dipanggil dari pintu sadaqah. Wa man kana min ahli siyam dunya min babis siyam. Barang siapa min babir rayyan, barang siapa yang ahli dalam berpuasa dipanggil dari pintu rayyan. Para sahabat menyatakan hal alaman dunia min abwabi min tilkal abwab min darurah wa hal yudha ahadun min tilkal abwabi kulliha. Kalau sallallahu salam na'am wa arju antakuna minhum. Ini perkataan Abu Bakar kepada sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah orang-orang yang pasti dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Adakah seorang dipanggil dari semua pintu? Rasulullah mengatakan, iya. Ada. Dan aku mengharap semoga engkau termasuk yang dipanggil dari pintu yang jumlahnya 8. Pintu surga jumlahnya 8. Pintu neraka jumlahnya 7. Rasulullah nyatakan man asbaha minkum sha'ima, barang siapa yang pagi hari ini berpuasa. Kala Abu Bakar ana, Abu Bakar mengatakan saya. Man minkum tabi'al janazah, siapa dari kalian yang mengiring jenazah. Kala Abu Bakar ana. Man atama miskina, man ana minkum miskina, siapa dari kalian yang memberikan makan kepada orang miskin. Qala Abu Bakar ana. Man minkum ada maridan, qala Abu Bakar ana. Qala Rasulullah SAW alaihi wasallam man istama'na fi mri'in illa dakhala jannah. Tidaklah terkumpul dari perkara tadi, yaitu berpuasa, mengiring jenazah, memberikan makan kepada orang miskin, menjenguk orang sakit. Terkumpul empat perkara dalam diri seorang kecuali pasti masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini keberuntungan yang sangat besar. Itulah mungkin di antara teman kalian yang sakit dijenguk. Nah, dikunjungi. Dilihat apa kebutuhannya. Jangan justru malah disalah-salahkan, malah diusir, malah dimarahi. Dijenguk. Ini merupakan kebaikan tersendiri. Ada yang miskin, nah dibantu. Mungkin kalian yang uangnya banyak dibantu teman-teman yang miskin. Ini pahala yang besar. Ada jenazah, berusaha untuk mengiring jenazah, menyolatkannya dan juga mengiringnya. Ini pahala yang besar insyaAllah SWT. Berlomba-lomba, belum tentu kita akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang demikian banyaknya. Mungkin setelah itu Allah haramkan bagi kita Allah jadikan tubuh kita ini lumpuh. Ada orang sakit, tidak bisa jenguk. Atau Allah jadikan kita orang miskin, tidak bisa apa-apa lagi. Tidak miskin, lumpuh lagi. Ada orang yang meninggal, kita tidak bisa mengiring jenazah, tidak bisa nyolatkan. Ada orang, nah ketika dirinya itu mau berpuasa, tidak bisa puasa karena sakit-sakitan. Mungkin terharamkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu, makanya, nah, jadi hendaknya engkau berusaha untuk membicarakannya. Kenikmatan Allah yang sangat banyak. Coba kemarin ada yang sakit matanya. Nah, sakit matanya perkara yang remeh. Kalau operasi dibutuhkan 150 juta. Itu baru satu mata. Ada lagi yang lebih. Itu baru kenikmatan mata, satu saja. Dua, minimal sudah 300 juta. Gigi satu, garam 500 ribu. Itu baru tempel, bukan asli. Belum nanti jantungnya harganya berapa. Jantung bisa sampai ratusan juta, sampai miliaran, itu jantung. Belum lagi telinganya, tidak bisa mendengar. Repot, ya enggak? Tidak bisa mendengar sama sekali, itu berapa puluh juta. Itu baru satu telinga. Belum hidungnya, nanti kalau tersumbat bagaimana. Belum tangannya bisa kita gunakan untuk mencuci untuk yang lainnya. Nilainya berapa itu? Belum kakinya. Belum juga kemaluannya dan sebagainya. Ya, betapa banyak orang berobat sampai luar biasa ratusan juta. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita cukup mensyukuri. Terima kasih kepada Allah untuk apa? Untuk banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan mata kita gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan, melihat mushaf, melihat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan hati kita berusaha untuk memahami agama Allah SWT. Jangan mengotori hati kita dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan banyak kemaksiatan sehingga menjadi hitam pekam. Demikian pula dengan tangan kita berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, membantu yang membutuhkan. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah SAW sedih, datangi Jibril. Allah inna Allah la yuzinuka abada. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Innaka latasul rahim. Wa tahmil al-kal wa taksib al-ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena sungguhnya engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Ini kebaikan. Jaga hubungan karib kerabat. Sanak famili yang dijaga dengan baik, sebaik-baiknya. Jangan dihancurkan dengan ghibah namimah. Demikian pula wa tahmilu kal, dan engkau menanggung beban orang-orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum, dan juga berusaha membantu mereka-mereka yang tidak memiliki namun sesuatu, yang tidak ada kemampuan. Diperhatikan kamu sendiri berdiri nanti. Dan engkau senantiasa membantu dalam kebenaran-kebenaran. Coba ini seorang istri membantu suaminya untuk kebaikan-kebaikan. Mungkin bagi yang sudah rumah tangga, istrinya berusaha untuk memijat suaminya. Jangan bersedih mas, engkau senantiasa berbuat kebaikan, Allah tidak akan menyanyikan dirimu. Jangan sebaliknya, karepmu dewe. Nah, coba lihat rahimallahu rajulan qawman al-layl waikata ahlah fa'in abad nadoha fi wajhi al-ma. Rahimallahu imra'atan qawman al-layl wa ayqadat ahlaha fa in aba nadhat fi wajhihi alma. Semoga Allah merahmati bagi seorang laki-laki, suami, yang bangun malam salat tahajud lalu membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, ia percikan air ke wajahnya. Ini ta'awun. Dan dengan gitu syaitan akan hilang. Nah, syaitan kadang terciptakan dari apa? Dari api. Dengan kasih air, itu akan hilang hantunya. Nah, nanti bagi musyrif, tidak apa-apa, kasih air. Nah, disemprot, nah tidak apa-apa. Nah, untuk apa? Untuk ta'awun. Untuk kebaikan. Jadi kalau yang bandel, kalau tidak bandel sudah cukup bangunkan dengan pelan. Nah, tapi kalau tadi suaminya bangun apa, bangunkan istrinya mungkin dengan disiram ember, nah, air seember, mungkin setelah itu udah kamu saya cerai, begitu. Dia akan marah. Ini dengan tahapan. Nah, step by step, sedikit demi sedikit. Pertama, mas bangun. Nah, kemudian saat itu dipegang kakinya. Kalau masih di kakinya masih sulit, lalu digerakkan tubuhnya, sulit lagi kasih air, nah, di matanya, begitu. Ini upaya untuk ta'awun. Dan juga sebaliknya, semoga Allah merahmati bagi seorang istri perempuan yang bangun malam salat tahajud membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, nadhat. Nah, tadi sini adalah memercikkan. Hasilnya memercikkan dengan sedikit air, bukan digebyurkan satu ember. Nah, ini ta'awun al-birri wa taqwa. Dan biasanya kalau sudah bangun, nanti akan terjadi semangat. Ketika disebutkan, ya Rasulullah, nah, jadi ada seorang fulan, jadi seorang laki-laki yang tidak bangun kecuali hatta usbih, sampai pagi hari. Rasulullah mengatakan, bala syaitan fi udunai, syaitan telah kencing di dua telinganya. Jadi tidak bangun kecuali sudah masuk subuh, tidak tahajud, syaitan telah mencingi kedua telinganya. Nah, diupayakan untuk bisa bangun sebelum salat subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Kapan waktu sahur itu? Jam berapa sahurnya ini Abdullah Barat? Jam berapa waktu sahur? Kalau azannya jam 4:15, sahurnya jam berapa? Ya mulai jam 3:15 sampai jam 4:15 maksimal. Itu waktu sahur. Waktu-waktu untuk banyak beristighfar kepada Allah SWT. Ini ciri orang yang bertakwa, yang akan masuk surga dan mendapat kenikmatannya. Dan mereka mula telah lewat ma tasaddaqa ahadun bi tamrah min kasbin tayyib illa ahlallahu bi yaminihi thumma rabbih kami rabbi ahadukum al-fuluh al-qalusah hatta takun misal jabal al-azam. Tidak ada seorang pun yang bersedekah dengan satu kurma dari kurma yang baik. Dalam riwayat lain, inna Allah la kabal illa tayyiba, sunnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya sebagaimana kalian mengembangkan, nah, yaitu anak kuda atau anak unta sampai sebesar gunung fuluah ataupun qalusah. Ini dengan satu kurma saja, kalau dari kurma yang baik itu nanti yang mulia kiamah bisa sebesar gunung. Makanya tidak ada seorang pun yang ketinggalan dalam perkara ini. Dia bisa bersedekah dengan apa saja yang ia miliki. Tasbih, tahmid, tahlil. Nah, semua yang telah sedekah, salat duha dan juga dua rakaat duha. Tema yang jemaah ada soal lan tanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Eh Mustafa ya surah. Hah? Al-Baqarah. Anda Ali Imran. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabi yang menginfakkan kebunnya. Siapa itu? Hah? Menginfakkan kebunnya siapa? Abu Talha. Kebun yang penuh dengan kurma. Rasulullah SAW biasa masuk dalamnya. Bayaroha. Kemudian setelah itu Rasulullah tatkala mendengarkan ucapan dari Abu Talha, berpendapat untuk dibagikan kepada kerabatnya. Maka Abu Talha membagikan kepada anak-anak pamannya dan juga kepada kerabat yang lain. Sedekah kepada kerabat itu ada dua pahala. Pahalanya apa, Luqman? Pahala sunnah gimana maksudnya? Pahala apa yang antum salam? Sedekah kepada keluarganya ada dua pahala. Hanya keluarga yang membutuhkan dapat dua pahala. Ada Umar, sedekah apa ini? Apa pahala apa? Pahala apa Hanan? Hah? Anda Rifki? Rizki? Pahala apa ini? Amin. Ajru sedekah wa ajru al-qarabah. Pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan karib kerabat. Ini dua pahala. Pertanyaan berikutnya. Man al jariyatain hatta tablugha ana wa huwa kahatain yaumul qiyamah. Jalannya dekat yaumul qiyamah. Barang siapa yang memelihara dua anak perempuan sampai dua-duanya balik, sama balik, oh, saya dan dia yang melihara tersebut, demikian jaraknya dekat di surga. Min hadis iman inda imam inda ya Hasan, memelihara dua anak perempuan inda Hanif Samsatuha. Man yujibu hadis iman in hadis iman. Tidak ada yang jawab. Ayah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini jaminan. Pertanyaan, kenapa? Kenapa disebutkan di sini memelihara dua anak perempuan? Kalau tidak dua anak laki-laki, apa alasannya? Muhammad Mamuju, telah lewat ini. Telah lewat. Sufyan. Tidak gampang urusnya anak perempuan. Nah, berat urusan anak perempuan, berat, harus menjaga setiap saat. Sampai gadis pun harus terus dijaga. Enggak boleh nah pulang malam sendirian, berbahaya, pulang-pulang bisa hamil duluan nanti. Demikian pula ketika pergian harus ada mahram. Laki-laki enggak pakai mahram. Sendiri enggak apa-apa. Walaupun sunnahnya harus bersama teman sunnahnya. Kondisi perempuan lemah daripada laki-laki. Orang Jawa bilang lanang ini langkahi dawa. Nah, lanang langkahi dawa. Nah, demikian pandangannya luas. Itu laki-laki, perempuan nah pendek. tertimpa sesuatu andalnya menangis. Kalau laki-laki mungkin bisa balas dendam, ya enggak? Perempuan dipukul nangis, itu andalannya. Kalau laki-laki bisa membalas, awas nanti. Apa lagi? Kalau ini mendapatkan pahala demikian besarnya. Dari sisi kebutuhan juga, pakaian juga. Pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan, kalau sama-sama, nah warnanya misalnya, itu lebih banyak butuh perempuan, lebih banyak harus ada kerudungnya, ya enggak? Jilbabnya, pakaian pun juga harus di bawah mata kaki. Nah, boleh seber, boleh satu zirok. Ini membutuhkan kain banyak kalau perempuan. Demikian rambutnya panjang. Itu sampunya juga butuh banyak. Kepada laki-laki, satu senti aja pakai sabun enggak apa-apa. Kebutuhan perempuan lebih banyak. Tapi kalau makan insyaallah laki-laki lebih banyak, ya enggak? Kalau makannya. Kalau kita membantu teman kita yang uangnya hilang, apakah sedekah? Tidak ada keraguan, ini sedekah. Temannya yang kehilangan uang, itu jelas sedekah, tidak ada keraguan. Bagaimana orang miskin yang lumpuh tidak bisa melakukan apa-apa, apa tetap masuk surga? Dilihat dia taat apa enggak. Kalau taat dalam keadaan lumpuh, maka tetap akan masuk surga. Salli salatan qiyaman, fa illam tastati fa salli jalisan, fa illam tastati fa ala jamb. Anda harif nadiman. Ini hadis iman. Salli salatan qiyaman, fa illam tastati fa salli jalisan, fa illam tastati fa ala jamb. Salat dengan berdiri, dan mampu dengan berdiri, dengan duduk, mampu dengan duduk, dengan berbaring. Atau syahid min hadis iman. Ayanda Rasid. Di sini walaupun mahatnya itu mahat tahfil Quran, jadi bukan hanya Quran saja, as-sunnah juga dipelajari. Siapa menyebutkan? Indah Saif. Siapa menyebutkan? Indah Musab. Indah Kasyai. Indah Kalijabah. Siapa menyebutkan? Hadis Imran Hussein. Dilihat taat apa enggak? Bagaimana cara untuk menyaur hutang? Ini jangan mensahur, tapi menyaur. Itu KPTS itu luluh. Nah, KPTS. Jadi jadinya menyaur. Apa tadi yang luluh tadi? Anda Zubair. Yang luluh tadi apa? Yang luluh. Anda peringati, memeringati. Itu yang benar, bukan memperingati. Ini kalau menurut EYD, ejaan yang disempurnakan. Bukan mengkoordinasi, tapi mengoordinasi. Nah, apalagi KPT, sekarang T. Temani. Menjadi apa? Mentemani, apa menemani? Menemani. Masa gitu aja belajar. Ini guru bahasa Indonesia siapa? Tapi insyaallah besok dihafalkan semua. Nah, ilahuna.